Satu irama masih dengan religi, sebelum dangdut ada Sinta. Jasmira Gasima please. Monggo. Selamat malam semuanya. Salam dulu saya kepada semuanya. Baru sekarang curahkan rasa rindu. Terima kasih.